Bolehkah kita pakai parfum beralkohol? Saya baca di buku syariah, mungkin majalah ini ya. Asalkan tidak memabukkan, boleh digunakan. Afwan, tolong dijelaskan tanpa g ini ya. Demikian yang tertulis. Nah, masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama tentang masalah menggunakan parfum yang beralkohol, antara pendapat yang tidak membolehkan dan pendapat yang membolehkan. Dan kalau tidak salah ini pernah nabahas yang kesimpulannya bahwa selama itu tidak sampai kepada tingkatan al-iskar, memabukkan, maka itu bukan khamr. Karena yang dilarang itu adalah khamr. Ya, yang memabukkan. Yang dilarang adalah khamr. Selama itu memabukkan, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh dibawa, tidak boleh dimanfaatkan, dan seterusnya. Nah, namun apabila hanya ada campuran ya, sekian persen, namun tidak sampai kepada tingkatan muskir, memabukkan, maka bukan khamr. Bukan khamr. Air, air satu gelas. Lalu kita menaruh, lalu ada alkohol satu tetes masuk situ. Itu, dan ketika diminum pun tidak memabukkan. Itu apa namanya? Khamar enggak? Tidak. Enggak mempengaruhi. Itu air tetap. Air. Nah. Ada air sekian. Satu drum misalnya. Kemasukan najis. Tapi tidak memberikan perubahan sedikit pun. Namanya apa? Air yang suci. Tetap. Selama tidak memberikan perubahan. Nah. Namun kapan memberikan perubahan? Tercampur dengan alkohol yang menyebabkan mabuk, maka hukumnya hukum khamr. Hukumnya hukum khamr. Maka dari sinilah menunjukkan diperbolehkannya parfum, diperbolehkannya minum obat-obat yang ada kandungan alkoholnya, namun tidak sampai kepada tingkatan iskar, memabukkan. Nah. Ya. Yang berdosa adalah seorang yang mencampurnya. Seorang yang mencampur. Bedakan antara sesuatu yang berubah sendiri dengan ada perbuatan manusia di situ. Khamr ketika dia berubah sendiri menjadi cuka, maka hukumnya jadi hukum cuka, bukan lagi hukum khamr. Ketika lama berubah menjadi cuka, hukumnya cuka. Diistilahkan oleh para ulama dalam permasalahan ini istihalah. Istihalah. Kalau ada kotoran manusia ya, lama kelamaan mengering terus kena sinar matahari terus dan seterusnya, akhirnya jadi tanah. Maka hukumnya tanah, bukan lagi najis. Ya. Hilang sudah bekas-bekas apa itu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu kotoran manusia. Maka hukumnya tanah. Dan bukan najis. Karena apa? Telah terjadi istihalah. Terjadi perubahan. Nah, namun kalau ada seorang yang merubahnya, khamr dia olah jadi cuka, ada campur tangan manusia, maka orang yang mengolahnya itu berdosa. Orang yang mengolahnya berdosa. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr, ayyutakhadhu khalla? Apakah khamr itu boleh dirubah menjadi cuka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh. Ini yani campur tangan manusia tidak boleh. Namun kalau dia berubah sendiri, maka hukumnya ketika dia telah berubah. Nah, maka orang yang merubahnya, maka dia berdosa. Namun ketika telah berubah, maka hukumnya adalah hukum akhir. Yaitu pada saat dia telah berubah. Paham ya? Kalau ada kotoran manusia, ya, ada orang yang mengolahnya, merubahnya jadi wafer. Nah. Nah. Hah? Apa hukum makan wafer itu? Hah? Telah berubah, sudah hilang kotoran yang lalu. Baik. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Nah.